Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahim dan pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang fikih berdandan dan berhias dari kitab Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Bahasan selanjutnya adalah al-waslu, tentang masalah berdandan dalam bentuk menyambung rambut. Terdapat dalam hal ini satu hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Asma radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku terkena hasbah, penyakit campak, sehingga rontoklah rambutnya atau banyak dari rambutnya. Wa inni zawajtuha, dan aku menikahkannya. Apakah aku boleh menyambungkan rambutnya sehingga masih terlihat di kepalanya itu penuh dengan rambut padahal banyak yang rontok? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu alwasilata wal mausulata. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambungkan dan wanita yang jadi objek yang disambung rambutnya dengan rambut yang lain. Maka dalam hadis ini tentu terdapat banyak pelajaran. Di antara pelajaran dari hadis ini yang bisa kita petik adalah seorang ibu boleh mengatakan, saya nikahkan anak gadisku. Padahal tentu yang menikahkan anak gadis tersebut adalah walinya, boleh jadi bapaknya atau kakeknya atau yang lain. Namun kalimat seorang yang diucapkan oleh seorang ibu, saya menikahkan anak-anakku, itu bukanlah kalimat yang salah dalam pengertian dinikahkan oleh walinya, boleh jadi dinikahkan oleh suamiku atau yang lain. Kemudian di sini dalil terlarangnya kegiatan menyambung rambut, baik orang yang melakukannya atau yang jadi objek, bahkan hal tersebut adalah dosa besar karena terdapat laknat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan kita lihat di sini bahasanya tujuan menyambung rambut di masa sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhias. Ini rontok, kemudian supaya tidak terlihat rontok, maka mau disambung dengan yang lain, sehingga tetap rambutnya tetap nampak normal. Nah, kemudian di sini kita jumpai bahasanya menyambung rambut adalah satu hal yang Nabi larang, Nabi tidak izinkan meskipun orangnya mengajukan alasan adanya kebutuhan. Ini alasannya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebutuhan wanita ini berdandan nampak menarik di hadapan suaminya, itu satu alasan yang tidak Nabi benarkan. As-Sunani rahimallahu taala mengatakan, Muhammad Amir As-Sunani al-Yamani rahimallahu taala mengatakan, al-wasila adalah perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain, rambut palsu. Baik dia melakukan perbuatan aktivitas menyambung tersebut untuk kepentingan dirinya atau orang lain. Sedangkan mustausilah adalah orang yang minta dilakukannya hal tersebut. Wal waslu muharramun, dan menyambung rambut adalah satu hal yang haram dilakukan oleh wanita secara mutlak, baik bisya'rin muharramin, dengan bulu yang haram, dengan rambut yang haram, misalnya mungkin bulu babi atau yang lain. Baik itu adalah rambut atau bulu manusia, adami ataukah bukan manusia. Sawankanat al-mar'atu dhazinatin awla, dan ini berlaku sama saja apakah perempuan tersebut memiliki dandanan dan perhiasan ataukah tidak, baik dia memiliki suami ataukah tidak bersuami. Wadala al-la'nu, dan adanya laknat menjadi dalil bahasanya maksiat ini adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Qala al-qadhi, al-qadhi mengatakan, wa amma rabtu khuyutil hariril al-mulawwanah wa nahwiha, adapun tindakan menyambung rambut dengan benang terbuat dari sutra yang warna-warni atau semacam itu, yang itu tidak serupa dengan rambut, falaisa bimanhiin anhu, maka itu bukanlah satu hal yang terlarang. Alasannya karena itu bukan menyambung rambut, wala maknan maksudun minal wasli, tidak pula terkandung padanya makna yang dimaksudkan dari menyambung rambut, karena warnanya berbeda dengan warna-warni, sehingga berbeda dengan rambut. Namun orang sebagian wanita melakukan hal tersebut, mengikat rambutnya dengan benang-benang warna-warni, innama huwa litajammul wa tahsin, itu dilakukan untuk berdandan dan mempercantik diri. Intaha, sekian mukhtasaran, dengan diringkas diambil dari Subulus Salam. Ya, maka kalau keterangan di Subulus Salam ada kutipan perkataan al-qadhi, wallahu a'lam siapa yang dimaksudkan. Ada ulama yang menjelaskan bahwasanya syarat untuk menyambung yang terlarang adalah manakala disambung dengan rambut. Adapun jika ada sesuatu yang diikatkan di rambut dan itu tidak serupa dengan rambut, maka tadi ada kutipan yang menunjukkan bolehnya. Ya, sesalah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya tentang hukum mengikat pita. Ya, ada pita-pita yang diikat di rambut wanita. Fi sya'ar, yang syara'id pita-pita yang diikat fi sya'ar di rambut. Demikian juga dengan bakilat, dengan penjepit rambut. Maka jawaban beliau hafizahullah ta'ala, memperbesar ukuran rambut kepala dengan cara menyatukan rambut atau mengikatkan rambut dengan syara'id, dengan pita-pita, atau dengan menggunakan penjepit rambut, la yajuz, satu hal yang tidak diperbolehkan. Baik kemudian pengumpulan rambut tersebut setelah terkumpul kemudian diposisikan di a'la ra's, di bagian atas kepala atau di samping. Pokoknya ini terlarang manakala yusbih ka'annahu ra'sani. Manakala di kepala perempuan itu tusbih, jadilah seakan-akan ada dua kepala, ada dua gundukan. Gundukan kepalanya dan gundukan rambutnya. Ya, pokoknya kaedahnya, ka'annahu ra'sani. Ada dua kepala di kepalanya, ada dua gundukan di kepalanya, itu tidak boleh. Maka tidak ada bedanya, kata beliau, apakah kemudian kumpulan rambut tadi di atas ataukah di samping. Waqad ja'a al-wa'idus syadid, karena terdapat ancaman yang keras berkenaan dengan wanita yang melakukan hal tersebut, yaitu mengumpulkan rambut dan memperbesarnya sehingga di kepala itu terdapat dua gunduan. Hatta tusbih, sehingga seakan-akan kepala mereka sebagaimana puno al-bukhti, unta yang miring-miring, yang goyang-goyang. Nah, apa itu al-bukhtu? Wal-bukhtu na'un minal ibil lahu sanamani. Dia adalah satu jenis unta yang punuknya ada dua. Maka unta itu ada yang punuknya satu dan ada yang punuknya dua. Maka Nabi SAW mencela perempuan yang kepalanya seperti bukhat. Dan bukhat adalah unta yang punuknya ada dua. Maka model sisiran rambut, model dandanan rambut yang menyebabkan kemudian di kepala itu ada dua gunduan, itu satu hal yang kata beliau adalah satu hal yang terlarang, karena berarti mirip atau serupa dengan adanya dua punuk di kepalanya. Amma syara'id, adapun syara'id, adapun pita-pita yang tidak berdampak tukabbir, membesarkan hajm ra'si, bentuk kepala atau bentuk rambut kepala, dan itu satu hal yang dibutuhkan li islahi sya'ar, untuk memperbaiki keadaan rambut, maka tidak mengapa inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama. Di antara ulamanya tadi telah kita baca Al-Qadi, yang kemudian tidak dikomentari apapun oleh Sun'ani, maka mengisyaratkan kalau Sun'ani juga sepakat dengannya. Kalau fi syarizat, itu Zatul Mustaqni, sarahnya namanya Radul Murbi, maka disebutkan di kitab Radul Murbi, kitab fikih madhab Hambali, wala ba'sa biwaslihi biqaramil, dan tidaklah mengapa menyambung rambut dengan karamil. Apa itu karamil? Karamil hiya ma tasudduhul mar'atu fi sya'riha. Karamil adalah segala sesuatu yang diikatkan oleh perempuan di rambut kepalanya. Min haririn, berupa benang-benang sutra. Au ghairihi min ghairi sya'ar, atau yang lainnya yang itu bukan rambut. Maka berarti ya yang lainnya termasuk di sana adalah pita. Pita itu termasuk karamil. Semuanya yang diikatkan di rambut asal itu bukan rambut, itu definisi karamil. Maka di Raudul Murbi, di fikih yang merupakan fikih madhab Hambali, dinyatakan karamil di rambut kepala hukumnya boleh. Namun kata Syaikh Al-Fauzan, wa tarku dzalika afdal, namun meninggalkan hal tersebut itu yang lebih baik. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar dari perselisihan, karena sebagian ulama melarang itu semua. Pokok sambungan rambut itu tidak boleh, baik itu pakai rambut atau bukan rambut. Pokoknya semuanya tidak boleh. Sebagian ulama demikian. Semua sambungan rambut tidak boleh, mau ikut disambung dengan pita, mau disambung dengan benang, mau disambung dengan apa, diikatkan ke rambut, itu dengan benang, dengan pita atau yang lain, semuanya tidak boleh. Sebagian ulama demikian, semuanya dilarang tanpa membedakan apakah itu rambut ataukah bukan. Apakah itu sya'ar ataukah bukan, itu rambut atau bulu ataukah bukan, semuanya tidak diperkenankan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, melarang itu semua. Amma idza kanat asy-syara'id, Adapun jika pita tersebut atau jepit rambut itu ala suari hayawanat, itu kemudian terutama jepitnya, ya, jepit itu bentuknya ada hewan atau bentuknya alat musik, maka tidak diperbolehkan. Karena suar atau sur, karena gambar yang hewan atau manusia, satu hal yang haram dipakai pada pakaian, baik dilekatkan pada pakaian atau yang lain. Wa alatul lahwi, dan alat musik juga satu benda yang wajib dirusak. Menggunakan pita ataukah kemudian penjepit rambut dengan model yang terlarang karena bentuknya adalah alat musik, maka ini adalah bentuk tarwijun, melariskan, mempopulerkan, menyebarluaskan alat musik, dan ini adalah secara tidak langsung adalah dakwah, ajaan untuk menggunakannya dan mengingatkan dengannya. Ya, tadi kita sampaikan bahasanya di antara hal yang melarang secara mutlak, baik rambut ataukah tidak, itu diantaranya adalah Sa'al Albani, sebagaimana bisa kita dapatkan di kitab beliau Ghoyatul Maram Fitakhid Ahadisil Halal Wal Haram. Saya ingin bacakan perkataan Albani di Ghoyatul Maram. Ya, terdapat yang jadi alasan Al-Albani untuk hal ini adalah satu hadis yang diatkan oleh Muslim dari kota ada dari Sa'id ibn Musayyib, bahasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan pada satu hari mengatakan, sungguh kalian mengada-adakan zaisu'in, pakaian atau yang sesuatu yang dipakai yang jelek, dan sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi Allah SAW nah anizur, melarang kepalsuan. Qal waja'a rajulun bi asa, kemudian datanglah seorang dengan membawa tongkat, ala ra'si khirqah, yang di ujung tongkat tersebut terdapat sobean-sobean kain. Kemudian Muawiyah mengatakan, inilah yang dia maksudkan, ala wa hadza zur, ini loh sobean-sobean kain yang itu diikatkan di rambut. Nah, inilah kepalsuan. Kemudian qala Qatadah, Qatadah mengatakan, yakni ma yukthiru bihin nisa'u asy'arahunna minal kharaqi atau khiraqi. Kata Qatadah, yang dimaksud dengan kepalsuan yang disebut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai zaisu'in, pakaian yang jelek, dan kepalsuan adalah satu benda yang dipakai oleh perempuan untuk memperbanyak asy'arahunna, rambut mereka, berupa potongan-potongan kain. Kemudian Al-Albani rahimallahu taala mengatakan, fahadhi riwayatu sharihatun ala anna wasla sya'ri bighairi sya'ri min khirqatin wa nahwiha dakhilun fin nahyi. Maka riwayat ini adalah riwayat Muslim tadi, adalah riwayat yang jelas bahasanya menyambung rambut dengan benda yang lain yang bukan rambut atau bulu, berupa khirqah, potongan-potongan kain atau yang lain, itu termasuk dalam larangan. Namun kemudian berkenaan dengan masalah ini, dengan karomil, tentu ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Tadi kita jumpai ulama yang membolehkannya, penulis Radul Murbi, demikian juga Al-Qadhi yang dikutip oleh di 10 Salam, dan di antara ulama masa silam atau ulama salaf yang membolehkan karamil adalah Sa'id ibn Jubair, ulama tabi'in. Ya, di sini ada kutipan dari Sa'id ibn Jubair, qal, beliau mengatakan la ba'sa bil karamil, tidaklah mengapa memakai karamil. Qala fil Fath, di Fathul Bari dikatakan akhraja Abu Dawud bi sanadin sahihin, riwayat Sa'id bin Jubair ini diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, demikian ini namun tanggapan Al-Albani tentang riwayat dari Sa'id bin Jubair, betul itu diatkan oleh Abu Dawud dari jalur syarik, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair. Syariknya adalah syarik Ibn Abdullah Al-Qadhi An-Nakhai. Ini adalah perawi yang bermasalah. Kesimpulannya, kalau dari Al-Albani, wahadal atharu ma'adha'fi sanadihi yukhalifu hadisal Mu'awiyata. Ya, maka beliau tidak sepakat dengan Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya athar dari Sa'id bin Jubair adalah athar yang bisanatin sahih, sanatnya sahih. Beliau katakan yang betul dia adalah sanat yang da'if. Ditambah di samping da'if itu menyelisih hadis Mu'awiyah fi ba'dil riwayat, sebagaimana di sebagian riwayatnya yang sahih anhu dari Mu'awiyah, ada seorang datang dengan tongkat yang di ujungnya terdapat potongan-potongan kain. Lalu kemudian Mu'awiyah mengatakan, ala wa hadzur, ingatlah inilah kepalsuan. Ini yang kata Qutadah, yaitu benda-benda, yaitu potongan-potongan kain yang dipakai oleh perempuan untuk memperbanyak rambutnya. Diatkan oleh Muslim dan Ahmad. Qultu wa hadha, maka hadis Mu'awiyah ini menyelisih asar Sa'id bin Jubair. Dan perlu diketahui bahasanya Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari, setelah membawakan asar Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, atau setelah membawakan hadis Mu'awiyah, beliau mengatakan, ini perkataan Ibnu Hajar, wa hadhal hadisu hujjatun lil jumhur fi man'i wasli sya'ri bi syai'in akhar. Dan hadis ini, hadis Mu'awiyah, adalah dalil jumhur ulama, mayoritas ulama yang melarang menyambung rambut dengan sesuatu yang lain, baik itu rambut atau bulu ataukah bukan. Ini ada faedah penting dari perkataan Ibnu Hajar di Fathul Bari, bahasanya yang melarang karamil adalah jumhur. Ya, maka karamil ada yang membolehkan dan ada yang melarang, dan yang melarang adalah jumhur. Dan pendapat jumhur ini dikuatkan oleh hadis Jabir, sehingga dari jumhur itu ada dua hadis, berarti hadis Mu'awiyah dan hadis Jabir. Di hadis Jabir di sana disebutkan zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu bisyariha syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras perempuan menyambung rambutnya dengan sesuatu yang lain. Ya, hadis Jabir ini diatkan oleh Muslim, demikian juga Imam Ahmad. Maka di sini dari apa yang tadi kita baca di Ghoyatul Maram, ya, maka kita bisa dapatkan ulama berselisih pendapat, ya, berselisih pendapat tentang karamil. Karamil itu adalah benda non rambut, non bulu yang diikat, ya, kan, di rambut wanita. Ya, maka jumhur ulama melarangnya, mayoritas ulama melarangnya, dan alasan jumhur adalah dua buah hadis. Satu hadis Mu'awiyah, ya, berkenaan dengan masalah potongan-potongan kain. Kedua hadis Jabir yang pokoknya melarang syai'an apapun, ya, melarangnya syai'an apapun. Kemudian namun kita tidak tutup mata bahwasanya ada perselisihan dalam masalah ini, ya. Ada ulama yang membolehkannya, di antaranya diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, meskipun riwayat dari Sa'id bin Jubair ternyata diperselisihkan. Sa'id bin Jubair tegas mengatakan qaramil tidak mengapa. Sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, namun dinilai dhaif oleh Al-Albani di Ghoyatul Maram. Dan di antaranya pendapat yang membolehkan itu adalah Syaikh Al-Fauzan, dan sebelumnya adalah penulis Syarah Zadul Mustaqni, yaitu penulis Raudhatul Murbi. Ya, kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu Al-Barukah. Dan Al-Barukah adalah Asy'ar Al-Musta'ar, adalah rambut palsu atau wig dalam bahasa kita. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya tentang hukum menggunakan barukah atau wig. Maka jawaban beliau rahimahullahu ta'ala, menggunakan barukah atau wig hukumnya haram. Apa alasannya? Wa yadakhilatun, karena hal tersebut memakai wig itu termasuk menyambung rambut. Wa ilam takun waslan, wa ilam takun, maka meskipun itu tidak menyambung. Fayatudhiru ra'sal mar'ati, maka itu menampakkan rambut kepala ala wajah dalam bentuk lebih panjang daripada hakikatnya. Fatusbihul wasla, maka serupa atau mirip-mirip dengan penyambungan rambut. Kalau sebenarnya kalau dilihat pakai wig itu kan tidak ada penyambungan rambut. Karena kemudian dipasang di kepalanya. Ini rambutnya sedikit, kemudian tutupi wig sedemikian rupa, maka kelihatan panjang misalnya. Ini karena wignya wig untuk kemudian rambut yang panjang, padahal dia rambutnya rambut pendek, cepak. Nah, ini pakai wig kemudian jadi terlihat panjang. Maka beliau tidak mengatakan barukah itu haram karena itu waslun. Namun Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan dakhilatun fil wasli, termasuk dalam makna menyambung. Jadi beliau tidak mengatakan itu menyambung, karena memang tidak ada kegiatan sambung-menyambung di pemakaian wig. Itu tidak ada kegiatan sambung-menyambung. Maka beliau katakan, dakhilatun fil wasli, termasuk dalam makna menyambung rambut. Termasuk makna, bukan itulah menyambung. Tapi termasuk makna dalam menyambung. Sehingga kemudian beliau jelaskan lebih lanjut, gara-gara orang pakai wig, orang yang rambutnya pendek itu jadi terlihat panjang. Yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sama-sama sesuai dengan tidak sesuai dengan kenyataan. Orang menyambung rambut, maka terjadi disambung, maka terlihat lebih panjang dari semestinya. Lebih panjang daripada yang semestinya, daripada yang senyatanya. Itu kalau orang nyambung rambut yang sesungguhnya. Nah, pakai wig itu sama, jadi lebih panjang daripada yang aslinya. Sehingga beliau katakan fatus bihul wasla, maka mirip sekali dengan menyambung rambut. Dan Nabi SAW melaknat wanita menyambung rambut dan yang minta agar rambutnya disambung. Nah, namun karena ini bukan menyambung rambut, ini bukan menyambung rambut, cuma serupa dengan menyambung rambut, maka beliau katakan, akan tetapi jika di kepala seorang perempuan itu tidak ada rambut sama sekali, dia gundul-dul, kan? Sama sekali tidak ada rambut. Aukanat qor'a, atau kemudian dia buta, maka tidaklah mengapa menggunakan barukah, tidaklah mengapa menggunakan wig untuk menutup aib tersebut. Karena memakai wig di sini adalah menghilangkan aib, menutupi aib, satu hal yang hukumnya boleh. Dalilnya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan bagi seorang sahabat yang terpotong hidungnya di salah satu peperangan untuk memiliki hidung palsu terbuat dari emas. Ya, maka menggunakan wig, kalau saya menurut Zemin, itu hukumnya dirinci dengan dua rincian. Itu masuk di bab apa? Kalau babnya adalah izalatul aib, menutupi dan menghilangkan cacat fisik, boleh. Non jika mimba bizina, akan tapi jika itu babnya adalah bab ittikhadu zinah berdandan. Dia punya rambut, rambutnya tidak ada aib di rambutnya. Cuma rambutnya pendek dan dia ingin tampil kalau dia rambutnya panjang. Dia ingin berdandan dengan rambut yang panjang. Dia ingin berdandan dengan rambut yang panjang. Berarti ittikhadu zina, ya, berdandan. Maka kalau itu babnya adalah bab ittikhadu zina, berdandan, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau itu adalah izalatul aib, menghilangkan dan menutupi cacat dan kekurangan fisik, maka hukumnya boleh. Dan perlu diketahui ini memakai wig, yaitu tidaklah itu cuma serupa dengan penyambungan rambut dan bukan penyambungan rambut. Kalau itu penyambungan rambut, maka tadi kita telah kita baca hadis yang menunjukkan bahasanya hajat dan keperluan itu tidak menghalalkan dan tidak menyebabkan bolehnya menyambung rambut. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, di Amerika telah terdapat kegiatan yaitu ziraah penanaman rambut untuk orang yang terkena botak di kepalanya, bisolak. Wadhalika dan hal tersebut caranya dengan mengambil rambut atau bulu dari bagian belakang kepala kemudian ditanam di tempat yang terkena botak. Fahal yajudu dhalik, apakah hal tersebut satu hal yang diperbolehkan? Maka jawaban beliau rahimullahu ta'ala, na'am yajuz, betul hal tersebut satu hal yang diperbolehkan. Alasannya karena ini adalah termasuk dalam bab mengembalikan penciptaan Allah kepada keadaan semestinya. Aslinya kan enggak botak. Asli penciptaan Allah dia enggak botak. Kemudian dia karena satu dan lain hal dia mengalami kebotakan. Maka ini adalah mimba bi izalatil aib, menghilangkan aib. Menghilangkan kekurangan fisik, bukan mimba bi tajmil, bukan karena berdandan. Apa itu berdandan? Az-ziyada ala ma khalaqallah. Dia ingin sesuatu yang lebih cantik, lebih indah, lebih dari apa yang Allah ciptakan. Itu berdandan. Maka tidak termasuk dalam bab mengubah ciptaan Allah. Kalau mengubah ciptaan Allah yang terlarang, itu adalah babnya, manakala babnya babu tajmil. Babnya adalah bab berdandan. Karena yang jika itu izalatul aib, maka status izalatul aib itu sama dengan berobat, sama dengan mengembalikan apa yang kurang dan menghilangkan cacat. Walayakhfa, dan tidaklah samar, artinya satu hal yang telah kita ketahui bersama, kisah tiga orang yang salah satunya adalah botak. Wa akhbara, dan dia menceritakan bahasanya dia ingin agar Allah mengembalikan rambutnya. Maka malaikat kemudian mengusap kepalanya, maka Allah kembalikan rambutnya. Fa utiya sya'ron hasanan, maka dia diberi rambut yang indah. Menunjukkan bahwasanya beliau tangkap ini adalah isyarat bolehnya menghilangkan botak. Ini beliau jadikan dalil bolehnya menghilangkan botak. Maka berkenaan dengan masalah mengubah-ubah, keadaan fisik, maka mengubah-ubah keadaan fisik itu ada dua macam. Ada mengubah-ubah keadaan fisik dengan tujuan untuk supaya semakin indah. Nah, ini yang disebut dengan taghyir khalqallah. Yang dilarang dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang termasuk mengubah ciptaan Allah. Kemudian mengubah-ubah keadaan fisik itu boleh jadi itu adalah izalatul aib atau satrul aib untuk menghilangkan atau menutupi cacat dan kekurangan fisik. Maka hal ini adalah hukumnya boleh. Dalilnya adalah hadis yang tadi telah kita baca, yaitu Nabi mengizinkan sahabat yang hidungnya terpotong untuk kemudian pakai hidung palsu. Dan untuk jenis bab yang kedua ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, namun babnya, nama yang pas, yang tepat adalah mengembalikan kepada ciptaan Allah yang normal. Mengembalikan pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang normal. Dan khusus untuk masalah menghilangkan kebutaan, di antara yang bisa untuk jadi istimbat adalah keinginan yang tidak terlarang tentang kisah tiga orang Bani Israel. Dia punya keinginan untuk supaya botaknya hilang. Dulu dia tidak botak, kemudian botak, dia ingin kembali seperti semula. Dan ini tampaknya adalah keinginan yang tidak terlarang. Buktinya Allah mengabulkannya lewat malaikat. Kalau itu adalah keinginan yang maksiat atau keinginan yang haram, ya maka seharusnya tidak terjadi demikian. Maka ini dua pembagian yang, dua rincian yang sangat penting. Ya. Ketika kita membahas masalah berdandan, nanti akan kita bolak-balik akan ketemu dengan kaidah ini. Yaitu kaidah ini, kaidah mengubah ciptaan Allah atau mengembalikan kepada ciptaan Allah. Ini. Maka kalau itu untuk mengembalikan, mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Kalau kemudian untuk mengembalikan ciptaan Allah, maka hukumnya boleh. Maka nanti operasi plastik, nanti akan masuk di bab ini, operasi bibir sumbing. Nah, ini boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena mengembalikan ciptaan Allah. Normalnya ciptaan Allah itu tidak ada sumbing. Tidak ada sumbing, itu normalnya. Maka kembalikan kepada kondisi normal, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kemudian pembahasan pakai behel, ya, pakai kemudian kawat gigi, ini, maka nanti dirinci dengan dua rincian ini. Ini tujuannya adalah menghilangkan kekurangan fisik yang orang bikin malu karena giginya maju, ya, atau karena yang lain, ataukah sebenarnya giginya sudah normal, tidak ada masalah, senyumnya sudah manis, dia tidak malu untuk tersenyum, dia tidak kemudian senyumnya juga tidak malu-maluin, namun dia cuma kurang gesek berapa mili, cuma kemudian ya cuma gesehnya cuma berapa mili saja dia sudah ribut. Padahal itu bukan satu hal yang belum jadi, yang tidak, bukanlah yang aib. Nah, ini sekedar untuk mempercantik diri atau kemudian mau kemudian berbangga-bangga. Maka ini terlarang, apalagi jika ada unsur berbangga-bangga karena behelnya mahal, ada yang 9 juta cuma untuk behel gigi saja, untuk kawat gigi. Wah, maka senyumnya keren. Ini senyum harganya 9 juta. Nah. Ya, maka itu tentu tambah lagi haramnya karena takatsur, karena takabur, karena kesombongan, menyombongkan diri. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, jam'u sya'ri ra'si wa takwiruhu, mengumpulkan rambut kepala, kemudian takwir, apa takwir itu berarti? Melingkarkannya. Kalau mengumpulkan rambut kan boleh jadi enggak dilingkarkan. Kalau rambutnya panjang kemudian cuma dikumpulkan, boleh jadi cuma dikumpulkan. Kemudian takwir itu diputarkan. Ya, bukan kepang. Nah, digelung, ya, bahasa Jawanya digelung dan gelung rambut. Nah, diputar-putar sehingga seperti kondi, ya. Kemudian di belakang misalnya diputar-putar kemudian seperti kondi. Gelung rambut kalau Jawanya ada. Ada padanannya takwiruhu dan menggelung rambut. Tentu ini berbeda, mengumpulkan itu berbeda ya, dengan menggelung. Perbedaannya menggelung itu adalah di antara bentuk mengumpulkan. Tapi tidak semua bentuk mengumpulkan rambut itu bentuknya menggelung rambut. Tapi kalau menggelung rambut pasti itu mengumpulkan rambut. Dalam hal ini terdapat hadis yang diriatkan oleh Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ada dua kelompok dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat karena baru akan terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya telah kita baca di pertemuan-pertemuan yang lewat. Yang pertama adalah sekelompok orang yang bersama mereka adalah cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul rakyat jelata. Kemudian wanita yang berpakaian namun telanjang, ini telah kita jelaskan. Kemudian yang jadi dalil mumilatun ma'ilat, yang miring dan memiringkan yang memilat, memiringkan yang lain, ma'ilat dan dia miring. Dan kemarin juga telah kita bahas apa itu mumilat dan apa itu ma'ilat. Terdapat sejumlah tafsiran dan penjelasan. Nih, ada yang menilai ma'ilat di sini artinya miring, di sini artinya menyimpang dari apa yang semestinya, apa yang wajib. Ya, wanita wajibnya memiliki rasa malu, kemudian tutup aurat, ya, kemudian itu semua dilanggar. Kemudian mumilat maknanya adalah memprovokasi orang untuk wanita yang lain untuk melakukan hal yang sama, untuk mencampakkan rasa malu, untuk melepas hijabnya dan jilbabnya. Nah, ini mumilat. Namun ada juga penjelasan yang menjelaskan ma'ilat dan mumilat ini berkenaan dengan masalah sisiran model, sisiran rambut. Manakala sisiran rambut itu dikumpulkan di samping, ya, dikumpulkan di samping. Maka akhirnya ketika untuk jalan kemudian miring-miring, goyang-goyang. Maka itu ma'ilat dan mumilat itu yang nyisiri wanita yang lain dengan model sisiran semacam itu. Maka ma'ilat mu'ilat salah satu maknanya adalah mengumpulkan rambut di samping. Kemudian ru'usuna ka'asnabil buhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punak buhat, yaitu unta yang punya dua punuk, yang kemudian unta tersebut ma'ilah, punuk tersebut miring-miring, goyang-goyang. Nah, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan menjumpai baunya, padahal baunya itu telah dijumpai dari jarak yang demikian jauh, sekian dan sekian, dalam riwayat yang lain 40 tahun dari pintu surga. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang kalimat kepala mereka seperti punuk unta, maknanya mereka besarkan kepalanya, wa yu'adzimunaha, mereka besarkan dengan dililiti imamah, dengan dililiti kain, kain sorban atau isobah atau kain atau yang lain, dikutip dari Riyadhus Shalihin. Ya, maka rambut tersebut ditambahi kain, Kemudian sehingga jadi tambah besar. Maka itu makna kepala mereka itu seperti punuk. Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum wanita mengumpulkan rambut kepalanya di atas kepala, di atas kepalanya, atau yang disebut dalam bahasa Arab sekarang meletakkan ka'kah. Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala, maka jika rambut kepala itu dikumpulkan di atas, dikumpulkan di atas, kalau di tempat kita ini dandanan pendikar-pendikar ya. Film masa silam kayaknya rambutnya dikumpulkan di atas. Ya, maka mengumpulkan rambut di atas, fa inna hadza inda ahli ilmi, maka ini menurut para ulama termasuk dalam larangan, termasuk dalam peringatan keras yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat. Di sana disebutkan nisaun kasiatun ariyatun mailatun mumilat ru'usuhunna ka'asnabil buhtil mailah. Ya, maka ini mengumpulkan rambut di atas itu termasuk ru'usuhunna ka'asnabil buhtil mailah. Oleh karena itu jika rambut dikumpulkan di bagian atas kepala, fa fihi nahyun, terdapat di dalamnya larangan. Kemudian yang kedua, wa amma idza kana ala raqabah, jika dikumpulkan di tengkuk. Ya, dikumpulkan namun di tengkuk, ya, bagian bawah kepala. Maka kata kata beliau, fa inna hadza la ba'sa bihi illa idza kanatil mar'atu satakhud ila suq. Maka ini satu hal yang tidak mengapa kalau di rumah. Kalau mengumpulkan rambut mengumpulkan rambut kepala itu di atas, maka itu berarti tidak boleh di tempat manapun, di rumah ataupun di luar rumah. Adapun mengumpulkan rambut dan itu ditengkuk, maka beliau rinci. Kalau di dalam rumah tidak apa-apa. Kalau dalam rumah tidak mengapa, akan tapi jika perempuan tersebut akan keluar ke pasar, artinya keluar rumah. Fa inna fi hadzal halati yakunu min at-tabarruj. Maka ini menjadi satu hal yang terlarang, dan alasan beliau melarangnya bukan di bab ru'usuhunna ka'asnabil burtil ma'ilah, bukan di bab hadis, namun pakai alasan, sisi alasan yang lain, yaitu minat tabarut termasuk tabarut. Li'anau sayakun, makarna akan ada tanda berupa tonjolan yang ada di balik aba'a, di balik jilbabnya. Tadhar, yang tonjolan tersebut akan nampak. Yakunu hadza min babit tabarruj, maka ini adalah termasuk tabarruj. Wa min asbabil fitnah, dan di antara sebab fitnah, fala yajuzu, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka kalau dikumpulkan di tengkuk, maka Ibnu Utsaimin melarang dari sudut pandang kalau itu tabarruj. Narik perhatian. Sedangkan saya Al-Albani rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum wanita mengumpulkan rambutnya di tengkuknya, di belakang kepalanya, bihai suyuk di syaklan, sehingga memberikan bentuk mukawwaron, ada bentuk gelungan. Ada bentuk gelungan di bagian belakang kepala. Mal ilmi, perlu diketahui bahwa wanita saat dia berhijab, saat dia berjilbab, maka akan nampaklah ada tonjolan tersebut, rambut tersebut akan terlihat, tonjolan tadi akan terlihat di balik jilbabnya. Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, hadhi khati'atun, maka ini satu kekeliruan yang terjumus padanya banyak wanita-wanita yang berjilbab. Banyak wanita-wanita yang berjilbab yang melakukan kekeliruan ini dengan mengumpulkan rambut di tengkuknya. Ketika ditutupi maka terlihat. Bentuk kesalahannya adalah mereka kumpulkan rambut kepalanya di belakang kepala. Fayantuku min khalfihinna, maka terangkatlah dari belakang, maka terlihat, ya, terangkat. Dilihat dari belakang maka itu akan ada tonjolan yang terangkat. Maka ini adalah satu hal yang keliru meskipun dia memakai jilbab atau hijab min fawqi dzalik setelah itu. Karena jilbab dalam hal ini menyelisihi salah satu syarat hijab yang telah aku kumpulkan dalam bukuku Hijab Mar'ah Muslimah fil Kitab wa Sunnah, yang kemudian judul ini kemudian diubah. Ini judul dicetakan pertama kemudian diubah menjadi Jilbab Mar'ah Muslimah. Wa min hadhihi syurut, maka di antara syarat jilbab adalah pakaian tersebut tidaklah membentuk udwan anggota badan atau satu dari badan perempuan. Sedangkan ini karena ada tonjolan di belakang maka ini membentuk. Nah, ini tabarruj, menampakkan bentuk badan. Walidzalika, oleh karena itu maka tidaklah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menggelung rambutnya meskipun itu di belakang kepalanya ataupun min janib min ra'siha, di samping kepalanya dia gelung, dia putar-putarkan rambut kepalanya. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan, manakala yantuk hakada, maka akan terlihat dari belakang terangkat seperti itu. Fayadhar, lalu terlihat, walau biduni kusdin, meskipun ini tanpa bermaksud, ya, tanpa bermaksud untuk menampakkan kalau dia adalah wanita yang punya rambut kepala yang banyak. Maka baik dia punya rambut kepala yang banyak ataupun dia punya rambut yang sedikit, maka sama saja. Yajibu, maka wajib baginya antus dilahu, untuk menjulurkannya. Untuk menjulurkannya, wala tukau wimhu, itu mungkin keliru kalau saya cermati, mungkin wala tukau wirhu. Ya, mungkin ya. Atau namanya jelas teksnya wala tukau wimuhu, tidak kemudian dia tukau wima menegakkannya. Ya, atau kemudian maknanya adalah menggelungkannya. Ya, maka berkenaan dengan masalah mengumpulkan rambut kepala, maka kalau itu dikumpulkan di atas atau bahkan di tempat kita ada tren ada tonjolan di bagian atas kepala yang itu palsu. Jadi, itu ada memang kemudian sudah paketnya itu kemudian memang dibuatkan ya, dibuatkan tonjolan kepala padahal di situ tidak ada rambutnya. Tidak ada rambutnya, memang sudah paket tutorial jilbabnya itu seperti itu. Ada ya sejenis mangkok apa-apa, saya pernah dengar ada model semacam itu. Nah, aslinya rambutnya itu pendek saja, kemudian bahkan boleh jadi cepak. Gitu. Namun di atasnya itu sudah ada paket semacam sejenis mangkok apa-apa yang memang dijadikan satu dengan kerudung yang dipakai. Ya, maka mengumpulkan rambut di atas, ya, di sisi atas kepala, maka ini satu hal yang terlarang. Tadi kata Ibn Utsaimin termasuk dalam hadis, Ru'usuna ka'asnabil burtil ma'il. Kemudian Kalau kemudian dikumpulkan di samping, maka itu termasuk mumilatun ma'ilat. Yeah. Kemudian kalau itu dikumpulkan di tengkuk, yeah, maka kemudian ada yang menilainya kalau Syaikh Ibnu Utsaimin tabarut, ya, dan itu mirip dengan Syaikh Ibnu Utsaimin Syaikh Al-Albani, ini adalah tabarut membentuk, kemudian membentuk bagian badan. Atau kalau kemudian dari keterangan Syaikh Fauzan yang di lembar sebelumnya yang kita baca, ya pokoknya yusbika annahu ra'san. Kalau kemudian ada image dan kesan kalau itu ada dua tonjolan kepala, maka itu masuk dalam hadis. Ya, itu masuk dalam hadis. Jadi kalau untuk kemudian mengumpulkan rambut di tengkuk, ya, dan apakah itu masuk ke dalam hadis ataukah tidak? Nah, ini ada perbedaan sudut pandang dalam masalah ini. Meskipun intinya sama, melarang, ada yang bisa memasukkannya, dianggap masuk dalam hadis, karena ini berarti ada dua tonjolan. Ya, itu berarti 20 unta. Ya, dan ya, ada yang melihatnya dari sisi yang lain, itu tabarutnya, atau itu berarti jilbab yang kemudian menonjolkan bagian, salah satu bagian badan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.